إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kita berjumpa kembali dalam kajian atau daurah selama insyaallah dua hari ini di penghujung bulan Muharram 1436 Hijriah. Dengan harapan kita mendapatkan tambahan ilmu yang membuahkan iman, tambahan ilmu yang membuahkan amal, membuahkan keistiqamahan di atas Islam, di atas tauhid dan sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita semuanya melalui majlis ini untuk bisa meraih apa yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan keislaman kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana sudah diketahui bahwa tema kajian kita selama dua hari ini adalah pelajaran-pelajaran penting dari kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, yang banyak dilalaikan atau dilupakan oleh kaum muslimin di masa ini. Kalau kajian kita pada daurah kali ini jatuh pilihan saya terhadap kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, sebenarnya semisal dengan kitab ini terdapat pula karya-karya yang lainnya. Semisal kitab Al-Ibanah baik al-ibanatul kubra atau al-ibanatul sughra, karya al-imam Ibnu Battah. Kemudian kitab As-Sunnah karya al-imam Ibnu Abi Asim, atau kitab Syarah Usul I'tiqadi Ahli Sunnah karya al-imam Al-Lalikai, dan yang lainnya. Kitab-kitab tersebut semakna, dan topik-topik yang disebutkannya pun serupa, yang ditulis pada zaman yang berbeda-beda, pada generasi yang berbeda, namun ternyata problemnya sama. Problem yang dihadapin oleh umat sama. Dan ternyata metode ini terus diikuti, diteladani oleh para ulama sesudah nama-nama yang tadi saya sebutkan hingga hari ini. Saya katakan problemnya sama, topiknya juga sama, hanya saja yang berbeda adalah kemasan. Kemasan baru, pakaian yang dikenakan pun pakaian baru, cover yang digunakan untuk menutupinya pun juga baru, walaupun isinya tidak berbeda. Dan itu tidak hanya akan berhenti di zaman kita, mungkin akan berlanjut sampai anak cucu kita, akan berlanjut sampai yaumil qiyamah. Insyaallah melalui beberapa pembahasan yang bisa kita petik dari kitab yang bermanfaat ini, kita akan bisa melihat dan mengetahui kenyataan tersebut. Kitab Asy-Syari'ah karya al-Imam Al-Ajurri rahimahullah tentunya tidak mungkin akan dikaji semuanya dalam dua daurah singkat selama dua hari. Namun di situ ada beberapa pelajaran penting yang sangat dibutuhkan oleh kita yang hidup di masa ini. Sehingga dengan itu kita menyadari bahwasanya problem yang kita hadapi di zaman ini telah dijawab, diarahkan dan dibimbing oleh ulama sejak dahulu kala, yang kemudian diterjemahkan dan dirinci, dijabarkan oleh para ulama di zaman kita. Dijelaskan oleh para a'immah di zaman ini bahwa ternyata apa yang terjadi di zaman ini sudah terjawab. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tentunya untuk kita bisa mengetahui bahwa problem yang muncul di zaman kita ini sebenarnya sudah dijawab atau terjawab oleh ulama kita terdahulu. Untuk bisa kita mengetahui hal itu adalah melalui jalurnya. Melalui jalurnya yaitu para ulama yang hidup di zaman kita. Mereka yang akan menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa ini dijawab oleh fulan dari kalangan ulama dengan jawaban ini. Peristiwa yang itu juga demikian telah disebutkan dalam kitab ini dan kitab itu. Peristiwa yang kemarin itu juga telah ada jawabannya yang disebutkan oleh alim fulan atau alim fulan dalam kitab ini dan di kitab itu. Kalau tanpa mereka, tanpa ulama yang hidup di masa kita ini, kita akan ketika kita mempelajari kitab asy-syariah, as-sunnah, kemudian yang lainnya, al-ibana, seolah-olah peristiwa itu telah lalu bagaikan sebuah kisah. Kisah-kisah yang telah lalu yang tidak ada wujudnya di zaman kita. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan umat ini kosong dari ulama. Tidak membiarkan umat ini hidup tanpa ulama. Allah munculkan dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, ulama. Namun bersama dengan itu, tidak sedikit orang yang tidak mengerti bahwa ternyata di situ ada ulama yang akan membantu kita sebagai tempat rujukan. Barakallahu fikum. Hal ini akan dijelaskan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Ajurri, nama singkat beliau adalah Muhammad bin Al-Husain. Lahir di Baghdad pada tahun 280 Hijriah. Lahir di kota Baghdad pada tahun 280 Hijriah. Nama beliau adalah Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri Al-Baghdadi. Kemudian pada umur beliau kurang lebih 19 tahun, tepatnya pada tahun 299 Hijriah, beliau pindah ke Makkah Al-Mukarramah. Tinggal di Makkah Al-Mukarramah hingga wafatnya. Dan beliau adalah salah satu ulama yang mengajar di Al-Masjidil Haram, yang didatangi oleh para talabatul ilm dari berbagai penjuru bumi pada waktu itu di Al-Masjidil Haram Makkah. Demikian pengetahuan ringkas tentang Al-Imam Al-Ajurri Muhammad ibn Al-Husain Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki banyak karya selain daripada kitab Asy-Syari'ah yang sebagiannya telah dicetak walhamdulillah, dan sebagian lainnya masih dalam bentuk manuskrip makhthutah di beberapa perpustakaan-perpustakaan di dunia ini. Antara lain kitab beliau yang sudah dicetak adalah Akhlaq al-Ulama. Akhlaqul Ulama. Begitu juga yakni beliau menjelaskan bagaimana akhlak seorang alim. Beliau menulis karya khusus di bidang tersebut. Begitu juga kitab Akhlaq Hamalatul Quran. Akhlaq Hamalatul Quran. Akhlak para penghafal-penghafal Al-Quran, pelajar-pelajar Al-Quran. Bagaimana seorang talibul ilm yang belajar Al-Quran dan menghafalnya dalam berakhlak dan beradab. Kitab ini juga beliau tulis sebagai bentuk nasihat kepada para talabatul ilm. Dan beberapa kitab yang lainnya di bidang fikih dan di bidang hadis. Rahimahullahu ta'ala. Demikian secara ringkas Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, nama dan tempat lahirnya serta kapan beliau dilahirkan serta sekelumit tentang karya-karyanya. Kitab Asy-Syari'ah telah dijelaskan oleh para ulama kita dalam beberapa syarah, dalam kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran mereka. Antara lain di kalangan ulama tersebut adalah Syekhuna Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, yang kemudian syarah beliau itu ditranskrip dan dicetak dalam 4 jilid kitab syarah Kitab Syari'ah karya Imam Al-Ajurri. Dalam kesempatan ini insyaallah kita atau saya akan juga memberikan atau membacakan beberapa petikan-petikan nasihat dan penjelasan Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam syarahnya terhadap kitab Asy-Syari'ah ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Asy-Syari'ah ini yang dibagi oleh penulisnya dalam bentuk beberapa juz, lebih dari 20 juz ya. Lebih dari 20 juz ya. Kitab ini tertulis barakallahu fikum, terdapat padanya kurang lebih 260 bab. Kurang lebih 260 bab. Semuanya dalam hal akidah, manhaj. Menjelaskan tentang sunnah dan ahlus sunnah, menjelaskan tentang bid'ah dan ahlul bid'ah, dan bagaimana sikap salaf dalam menyikapi mereka, bagaimana semestinya seorang ahli sunnah menyikapi keadaan tersebut. Bab pertama yang beliau sebutkan dalam kitab ini, beliau mengatakan bab zikri al-amri biluzumil jama'ah wan nahyi 'anil furqah bal al-ittiba' wa tarki al-ibtida'. Bab yang menjelaskan tentang perintah untuk selalu berpegang teguh dengan al-jama'ah dan larangan dari perpecahan, serta perintah wajibnya sikap al-ittiba', serta kewajiban meninggalkan al-ibtida', yaitu mengada-ngada perkara baru dalam agama ini. Demikian nama atau judul bab pertama dalam kitab Asy-Syari'ah. Kemudian beliau mengatakan innallaha bimannihi wa fadlih akhbarana fi kitabih amman taqaddam min ahli alkitabaini alyahud wan nasara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya mengabarkan kepada kita di dalam kitabnya yakni Al-Quran tentang kondisi umat sebelum kita yaitu Ahlul Kitabain Al-Yahud dan Nasara, annahum innama halaku lamma iftaraku fi dinihim. Bahwasanya mereka Al-Yahud dan Nasara binasa ketika mereka berpecah belah dalam urusan agama mereka, dalam urusan akidah mereka, iman mereka, ibadah mereka. wa'lamana maulana al-karim anna alladhi hamalahum 'ala al-furqah 'an al-jama'ah wal-mail ila al-batil alladhi nuhu 'anhu innama huwa al-baghy al-baghy wal-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala al-karim mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya sebab yang mengantarkan mereka Bani Israel, Yahud dan Nasara berpecah dari al-haq, dari al-jamaah, dan sebab kecenderungan mereka kepada kebatilan yang mereka telah dilarang untuk melakukan hal tersebut hanyalah tidak lain disebabkan al-baghi wal-hasad, disebabkan kezaliman yang mereka lakukan di antar sesama mereka dan juga disebabkan al-hasad. Perhatikan baik-baik, ini dijadikan sebagai mukaddimah oleh al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala. Ba'da'an qad alimu ma lam ya'lam ghairuhum. Hal itu terjadi, hasad terjadi, al-baghi atau kezaliman terjadi, sehingga akhirnya mereka berpecah belah setelah mereka tahu sebuah ilmu. Dia mereka tahu al-haq yang belum diketahui oleh yang lainnya. Mereka sudah berilmu, mereka sudah mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan al-haq dan telah menjelaskan yang batil itu batil kepada mereka. Namun disebabkan al-hasad, kedengkian antar sesama mereka, dan disebabkan pula oleh al-baghi, kezaliman yang mereka lakukan di antara mereka, akhirnya mereka terpecah belah. Fahalaku qala fahamalahum shiddatul baghi wal hasad ila an saru firaqan. Dan akhirnya kezaliman yang sangat besar yang ada di antara mereka, sifat dengki atau al-hasad yang ada pada mereka itu menyeret mereka untuk terpecah belah dalam berbagai kelompok. Akhirnya mereka binasa. Fahadzarana maulana al-karim an nakuna mislahum fanahlak kama halaku. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mentahzir kita, memberi peringatan keras kepada kita untuk tidak menjadi seperti mereka, ahlul kitab al-yahud dan an-nasara, sehingga nanti kita bisa binasa seperti binasanya mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari bab yang disebutkan oleh al-muallif Al-Imam Muhammad bin Al-Husayn Al-Ajurri Al-Baghdadi Thumma Al-Makki Rahimahullahu Ta'ala, dari judul bab yang beliau sebutkan yaitu bab zikri al-amr biluzumil jama'ah wal nahi anil furqah bal al-ittiba' wa tarkil ibtida'. Ada isyarat bahwasanya al-ibtida' mengada-ngada dalam agama, baik dalam bidang ibadah, mengada-ngada dalam bidang akidah, sebuah akidah yang belum pernah diajarkan dan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, adalah sebab at-tafarruq. Kenapa sampai terjadi al-ibtida'? Saya ulangi, ada isyarah dari penjelasan al-muallif dalam tema bab ini bahwasanya sebab perpecahan itu adalah al-ibtida', mengada-ngada, menciptakan amalan-amalan baru, kaidah-kaidah baru. Belum pernah dikenal kaidah-kaidah ini dalam Al-Quran dan Sunnah atau As-Salaful Ummah. Menciptakan aqwal, pendapat-pendapat baru, tariqah-tariqah yang baru, sistem-sistem yang baru. Bahwa al-ibtida merupakan sumber at-tafarruq. Kenapa sampai muncul al-ibtida? Apa itu al-ibtida? Sikap mengada-ngada perkara baru dalam agama ini. Baik dengan menambah atau mengurangi atau memodifikasi sebuah perkara yang sudah paten dalam Al-Quran dan Sunnah. Perkara yang sudah pasti dalam manhajus salaf, dimodifikasi menjadi hal yang baru dengan tampilan baru. Semua itu diberi nama al-ibtida', mengada-ngada dalam agama ini. Inilah sebab at-tafarruq, sebab perpecahan. Pertanyaannya, kenapa sampai terjadi al-ibtida'? Kenapa sampai terjadi mengada-ngadakan bid'ah dalam berbagai bidang? Ada yang mengadakan bid'ah dalam bidang ibadah, dalam bidang zikir. Ada yang mengadakan bid'ah dalam bidang al-aqidah, memunculkan akidah-akidah baru yang belum pernah dikenal dalam Al-Quran was Sunnah dan manhajus salaf. Atau membuat kaidah-kaidah baru dalam perkara dakwah, prinsip-prinsip baru dalam manhaj. Semua itu adalah al-ibtida. Kenapa sampai muncul al-ibtida? Sumbernya adalah al-hasad wal-baghi, hawa nafsu, dengki. Bagaimana bentuknya dengki itu? Bagaimana bentuk al-hasad? Beragam. Ada yang hasad melihat saudaranya semakin mapan dalam kehidupan dunianya ketika dia berbuat atau beramal dengan sebuah amalan. Akhirnya orang yang kedua ini memunculkan amalan-amalan baru, ingin menyaingi saudaranya, atau melihat saudaranya memiliki pengikut yang banyak, akhirnya muncul al-hasad. Muncul al-hasad, iri, dengki. Akhirnya untuk dia bisa mengejar, setidaknya menyamai, kalau tidak bisa sampai melebihi saudaranya, maka dia memunculkan al-ibtida', melakukan al-ibtida', kaidah-kaidah baru yang menarik umat, yang difahami oleh umat itu sesuatu yang sangat menarik. Difahami oleh umat bahwa itu adalah sebuah al-haq. Sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau dia melihat saudaranya dipuji, dipuja dan disanjung oleh umat. Nah, muncul al-hasad, muncul dengki, iri, sehingga dia melakukan al-ibtida'. Melakukan al-ibtida'. Tidak cukup sampai di sana, tidak cukup sampai al-hasad, bahkan al-baghi, menzalimi saudaranya dengan berbagai kezaliman. Kezaliman menimpa fisik saudaranya, kezaliman menimpa harga diri saudaranya, dan berbagai bentuk kezaliman yang lainnya. Baik kezaliman yang nampak, didengar dan dilihat, ataupun kezaliman yang tidak nampak, tidak didengar oleh pihak yang mazlum, tidak diketahui oleh yang mazlum, yang terzalimi. Luas sekali untuk kita menjelaskan tentang makna al-baghi, kezaliman, ataupun makna al-hasad. Tetapi demikian al-imam al-ajuri menjelaskan bahwa sebab at-tafarruq itu adalah al-hasad wal-baghi, yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan al-ibtida', dan akhirnya muncullah bid'ah demi bid'ah dalam berbagai bidang, dan terpecah belahlah umat. Ini akan beliau jelaskan dalam dalil-dalil yang akan beliau sebutkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian beliau mengatakan, bal amarana azza wajal biluzumi al-jama'ah wa nahana 'anil furqah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan tegas untuk selalu berpegang teguh dengan al-jama'ah. Al-jama'ah yang dimaksud di sini adalah al-haq. Al-jama'ah di sini yang dimaksud adalah ahlul haq. Al-haq, kebenaran, dan ahlul haq. Orang-orang yang berpegang dengan kebenaran tersebut. Maka kita diperintahkan untuk selalu berpegang teguh dengan al-jama'ah, al-haq, dan menjauhi dari al-batil. Wanahana 'anil furqah, dan melarang kita Allah Subhanahu wa taala dari perpecahan. Otomatis Allah melarang dari sebab-sebab perpecahan. Antara lain al-hasad, al-baghi, kezaliman. Antum lihat, tidak sedikit seorang jatuh dalam kesesatan disebabkan oleh al-hasad atau kezaliman. Bermula dari permasalahan persaingan dalam urusan dunia. Persaingan antara dua insan, dua hamba dalam permasalahan perdagangan. Yang ini hasad terhadap yang itu. Melihat yang itu berhasil dalam perdagangannya, dalam perekonomiannya. Hasad. Mulai muncul al-baghi, kezaliman, mengurangi hak saudaranya, tidak berbuat adil terhadap saudaranya. Nah, di saat itu terjadi permusuhan. Subhanallah, permusuhan yang bermula dari urusan dunia berlanjut sampai kepada urusan dakwah, sampai ke urusan manhaj. Karena hasad tersebut muncul dalam hatinya, saya harus berbeda dengan si fulan. Kalau dia senangnya kepada ustaz tertentu, syekh tertentu, saya harus berbeda, saya enggak suka dengan. Mulai muncul. Kalau si fulan mengatakan demikian, saya berbeda dengan dia. Dicari kesalahan ucapan saudaranya. Bermula dari hasad duniawi. Bermula dari hasad dalam perkara dunia. Berlanjut sampai dia bergabung dengan ahlul bid'ah. Bermula dari hasad dan al-baghi, kezaliman. Orang tersebut mulai tidak betah berkumpul dengan teman-temannya ahlul haq. Hasad terhadap seseorang, dia menjadi tidak suka untuk sholat di masjid yang ada si fulan. Akhirnya dia menjauh. Menjauh dan menjauh secara perlahan. Namanya manusia, dia akan tetap mencari kawan. Nggak akan betah hidup sendiri. Dia akan mulai mencari kawan. Di saat itu, dia sudah melupakan ilmu yang dia tahu bahwa wajib untuk kita memilih kawan dan teman. Nggak peduli terhadap nasihat dan ilmu yang sudah dia ketahui. Akhirnya dia berkawan dengan seorang hizbi, berkawan dengan seorang sufi, berkawan dengan seorang turasi. Bermula dari perdagangan. Hasad kepada temannya. Berlanjut sampai kepada urusan manhaj dia, dakwah dia. Barakallahu fikum. Tidak sedikit yang kemudian teman kita yang dahulu berada di atas sunnah, di atas salafiyah, menjadi seorang hizbi, seorang ahlul bid'ah, dan menyebabkan perpecahan dalam dakwah ini disebabkan urusan-urusan pribadi. Tadi urusan perdagangan muncul disebabkan juga karena urusan jabatan. Bukan jabatan yang mendatangkan materi, bukan. Jabatan-jabatan dalam urusan, dalam sebuah kegiatan dakwah, di sebuah kota, si fulan merasa dirinya lebih senior. Kenapa yang diangkat menjadi penanggung jawab kajian si fulan yang masih baru? Saya di sini yang pertama kali berdakwah. Saya di sini orang pertama yang menyebarkan sunnah. Padahal dipilihnya kawan yang kedua tadi karena memang dia punya waktu yang lebih. Sementara si A yang senior ini tadi, dia ada kesibukan-kesibukan, jarang muncul karena kesibukannya. Akhirnya teman-teman di tempat tersebut, di kota itu, memilih si B sebagai koordinator kajian. Bukan karena apa? Subhanallah, muncul hasad. Dari hasad ini muncul kedzaliman. Mulai memfitnah si B. Si B itu dulunya begini dan begitu. Si B itu dulu kawannya si ini dan si itu. Nah, berbuat kedzaliman. Akhirnya enggak cukup sampai di sana, dia mulai mencari pengikut yang akan mendukung dia dalam hasadnya dan kedzalimannya ini tadi. Mulai dia merekrut pihak-pihak dengan mendzalimi si B. Sampai terjadilah perpecahan di daerah itu. Sampai akhirnya yang menjadi korban adalah dakwah dan ta'lim yang ada di daerah tersebut. Bermula dari al-hasad wal-baghi. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang masalahnya si fulan, si B, diminta sebagai koordinator ta'lim karena memang walaupun dia seorang yang baru, tetapi dia rajin, nampak serius dalam ibadahnya, nampak serius dalam ta'awun dan kerjasamanya, nampak sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, sehingga dia memiliki kemampuan ilmu yang lebih dari yang awal, yang senior. Walaupun kita tetap tidak melupakan yang awal, yang senior tadi, jasa-jasanya. Tetapi dalam masalah ini, demi kemaslahatan bersama, dipilihlah si B. Karena si B lebih menguasai permasalahan. Tapi muncul bisikan syaitan dalam kalbu. Saya mulai diremehkan. Kenapa saya tidak dilibatkan? Mulai muncul. Baik melalui kaum rijal, ataupun melalui kaum nisa. Musibah. Kadang istri-istri juga punya andil. Kenapa suami saya tidak diajak rapat? Kenapa suami saya tidak diajak dalam panitia daurah? Mulai dia menggalang teman-teman wanitanya. Ya, bahwa si fulan itu, ketua panitia, memang ambisius dia. Tidak tahu diri siapa dia. Di kota ini, dulu siapa yang pertama beli tanah di sana? Yang mengkoordinir ikhwan membeli tanah siapa? Yang mengkoordinir ikhwan untuk sampai bangunnya masjid, berdirinya masjid, siapa? Subhanallah. Bermula dari hasad wal-baghi. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya muncul kezaliman. Dan akhirnya terjadi perpecahan. Bermula, perpecahan itu masih sederhana. Karena masih ada ustaz, sama-sama ta'lim. Tetap talim, yang ini duduknya sebelah sana, yang ini duduknya sebelah sini. Gak pernah mau jumpa bareng. Ya. Sholat, masuk, mau masuk ke shof, ada si fulan, pindah ke sebelah sana. Terjadi enggak? Terjadi. berlanjut, berkembang sampai muncul sebuah fitnah dalam dakwah terkait dengan manhaj. Salah satu pihak menganggap bahwa ustaz kita lebih membela si fulan, si B, kata si A. Akhirnya berlanjut kan, tadi perselisihan antara si A dan si B dalam urusan kepanitiaan dan siapa penanggung jawab sebuah kegiatan dakwah, berlanjut sampai urusan manhaj. Karena dianggap ustadz pembina di sana ya, tidak membela si A, lebih condong kepada si B. Si ustadz sebatas apa yang dia tahu, dia menjawab sebatas berita yang nyampai. Nah, katakan benar si ustadz juga akhirnya lebih condong kepada si B. Subhanallah, hasad dan kezaliman berlanjut sampai mulai dia bergabung dengan fitnah yang baru. Ya. Datang seorang juru fitnah, misalkan seorang yang bermadzhab Hajuri, ya, mulai dia bergabung dengan Hajuriin. Anaknya yang tadinya di pondok tersebut ditarik, dipindahkan ke pondok Hajuri. Bermula dari urusan hasad. Akhirnya di kota tersebut, di pondok tersebut, terjadi perpecahan. Ya subhanallah. Betapa Imam Al-Ajuri menasehati bahwa ternyata perpecahan yang besar itu bermula dari sesuatu yang kecil. Bahkan di tingkat para duat, para da'i, muncul yang seperti ini. Penyakit al-hasad wal-baghi. Hasad kepada temannya. Kenapa si fulan diberi kepandaian oleh Allah, diberi al-fasahah dalam lisannya, dalam berbicara, diberi kemampuan faham yang kuat sehingga dia memiliki karya dan lebih didengar oleh umat dan seterusnya. Mulai muncul hasad. Al-hasad berlanjut. Dia menciptakan kaidah-kaidah baru. Yang sebenarnya sebelum itu sudah sampai kepadanya ilmu bahwa kaidah itu batilah. Memunculkan kaidah-kaidah baru atau menggunakan kaidah-kaidah halul batil untuk menutupi hasadnya bahwa seolah-olah itu adalah perkara ilmiah, dan berkembang kepada kezaliman, mulai berbuat zalim. Berbuat zalim, na'am. Barakallahu fikum. Naam, HP-nya yang itu, suara HP diambil lah. Diambil, dimatikan, dibantu. Naam. Akhirnya berkembang menjadi perpecahan yang sangat besar. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah melanjutkan, وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة. Demikian pula Nabi kita Muhammad mentahzir kita dari perpecahan. وَأَمَرَنَا بِالْجَمَاعَةِ, dan beliau juga memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan al-jama'ah. Nah, siapa al-jama'ah? Kalimat al-jama'ah mungkin sudah sering dibahas. Datang beberapa bentuk penafsiran yang saling melengkapi. Benar semuanya, saling melengkapi. Ada yang mengatakan al-jama'ah itu al-haq. Ada yang mengatakan al-jama'ah itu waliul amr. Ada yang mengatakan jama'ah itu ma kana alaihi salafus salih. Terkhusus dalam hadis iftiraqul ummah. Hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Disebutkan bahwa yang akan selamat, satu-satunya kelompok yang akan selamat adalah al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Ketika Rasulullah ditanya, maka beliau menjawab, man kana mislu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, akidahnya, kondisi manhajnya, dakwahnya, imannya, ibadahnya, sama dengan kondisiku pada hari ini dan kondisi para sahabatku. Nah, itulah al-jama'ah. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu berpegang teguh dengan al-jama'ah. Jangan keluar darinya. Jangan keluar dari bimbingan salaf, dari kaidah-kaidah salaf. dari prinsip-prinsip mereka, sehingga dengan itu kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-firqatun najiyah, kelompok satu-satunya yang selamat dari kesesatan di muka bumi ini dan selamat dari azab an-nar di akhirat nanti. Qala wa kadzalika haddharana a'immatuna mimman salaf min ulama'il muslimin kulluhum ya'muruna biluzumil jama'ah wa yanhauna 'anil furqah. Dan juga para ulama kita dari kalangan salaf, dari para pendahulu kita dan ulama-ulama yang datang setelah mereka, semuanya memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan al-jamaah, yakni al-haq, warisan Rasulullah dan para sahabatnya, dan melarang kita dari perpecahan, yakni berpecah meninggalkan al-haq tersebut. Nah. Al-Syeikh Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam syarahnya menyatakan, ذكر يعني المؤلف أن سبب هلاك اليهود والنصارى هو الاختلاف والتفرق وأهم الأسباب الحسد والبغي. كتب اليو bahwa مؤلف الإمام الأجري menyebutkan bahwa sebab binasanya kaum Yahudi, sebab kehancuran kaum Yahudi dan Nasara adalah perselisihan dan perpecahan yang ada di tengah-tengah mereka. Dan bahwasanya sebab terbesar, sebab terpenting yang mengantarkan kepada perpecahan dan perselisihan adalah al-hasad dan al-baghi, iri dengki dan kezaliman. Qala wa hadhihi al-asbab bi'ainiha hiya allati farraqat hadhihi al-ummah ila syi'in wa ahzab. Dan sebab-sebab ini pula lah yang telah memecah belah umat ini dalam berbagai kelompok dan golongan. La siyama fi hadzal 'asr al-mudhlim alladhi ishtaddat fihi ghurbatul Islam wa ahlihi wa takalaba fihi ahlul kufr al-wadhihun wal munafiqun al-mundassun wa ahlul bid'ah al-wadhihun takalabu 'alal haqq wa ahlihi. Lebih-lebih di zaman ini, kata beliau, yang penuh dengan kegelapan ini, di zaman yang semakin asing syariat Islam ini dan semakin asing kaum muslimin, di zaman yang para musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir yang terang-terangan sebagai kufar, ataupun kaum munafikin yang menyusup di tengah-tengah muslimin, dan begitu pula ahlul bid'ah yang terang-terangan sebagai ahlul bid'ah, takalabu 'alal haqq wa ahli, mereka mencabik-cabik ahlul haqq. Ya. Ini kondisi di zaman ini. Wala siyama al mubtadi'un allabisuna libasal manhaj as-salafi alladhina zadu 'ala ahli al-bid'ah al-wadhiha bikathrati at-ta'silat al-munahidah li usuli ahli as-sunnah wal jama'ah bal hadimatun aw bal al-hadima laha difa'an 'anil bid'ah bal wa ahli al-bid'ah al-kubra kullu dhalika nabi'un 'anil kibri wal hasad wal baghi wa hubb ad-dinari wad dirham. Kata beliau, lebih-lebih pula keberadaan ahlul bid'ah yang mereka memakai baju salafi, yang mereka jenis yang terakhir ini tadi. Beliau menyebutkan bahwa perpecahan ini semakin membesar, semakin banyak di zaman, di saat orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir menyerang dan mencabik-cabik kaum muslimin dengan makar mereka dan kekuatan mereka. Begitu juga kaum munafikin yang menyusup di tengah-tengah muslimin dan juga ahlul bid'ah yang jelas-jelas sebagai ahlul bid'ah tidak mau menyatakan dirinya sebagai salafi atau ahli sunnah. Jelas-jelas menyatakan sebagai ahlul bid'ah, terang-terangan menamakan kelompoknya, menyebutkan mazhabnya, menyebutkan firqahnya. Barakallahu fikum. Jelas-jelas menyatakan bahwa dirinya, kami berbeda dengan kalian, wahai ahli sunnah. Ini namanya ahlul bid'ah al-wadihun. Ahlul bid'ah yang memang jelas-jelas sebagai ahlul bid'ah dari ucapannya dan posisinya. Namun beliau menegaskan yang tidak kalah bahayanya adalah ahlul bid'ah yang mereka memakai baju al-manhajus salafi. Jenis yang terakhir ini, mereka bahayanya, permusuhannya melebihi ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah. Dalam bentuk apa? Bahayanya lebih besar dari jenis yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu dengan banyaknya kaidah-kaidah yang mereka buat, kaidah-kaidah yang mereka tebarkan untuk membela bid'ah mereka dan menyerang ahli sunnah. Nah, barakallahu fikum. Semua itu, kata beliau, muncul dikarenakan al-hasad, dikarenakan al-baghi, kezaliman, kemudian al-kibir, kesombongan, wa hubbud dinar wa dirham, dan ambisi untuk meraih dinar dan dirham, yakni ambisi untuk meraih dunia, materi. Nah, di zaman kita hidup ini, keberadaan ahlul bid'ah yang memakai pakaian atau baju al-manhaj salafi. Nah, barakallahu fikum. Antum kalau lihat tahzir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salaf dari ahlul bid'ah dengan segala jenisnya lebih banyak dibandingkan tahzir dan peringatan beliau dari bahaya al-yahud dan nasara atau kufar yang lainnya. Hadis-hadisnya, asar-asar sahabat dalam memperingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah lebih banyak, lebih bervariatif dibandingkan tahzir mereka terhadap kaum kafir yang jelas-jelas mereka menyatakan dirinya kufar, al-yahud, an-nasara, dan yang lainnya. Kenapa? Karena yang kedua, mereka berada di tengah-tengah muslimin. Ahlul bid'ah berada di tengah-tengah muslimin, menyatakan dirinya sebagai muslim, berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, berdalil dengan hadis-hadis Rasul, dengan bentuk pendalilan yang batil, yang penuh dengan syubhat. Sementara al-Yahud wa Nasara tidak demikian. Jelas-jelas mengatakan saya Yahud, saya Nasrani. Nah, jenis yang pertama tadi, ahlul bid'ah dengan segala bentuknya lebih berbahaya terhadap kaum muslimin, terhadap akidah muslimin, terhadap ibadah muslimin dibandingkan al-Yahud wa Nasara. Oleh karena itu, antum lihat dalam kutub karya-karya para ulama yang tadi sebagiannya saya sebutkan, Al-Ibana, Al-Kubra maupun As-Sughra, karya Imam Ibnu Battah, Asy-Syari'ah yang akan kita baca ini, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, As-Sunnah li Ibni Abi Asim, Syarah Usul Akidat Ahli Sunnah, dan yang lainnya dari karya-karya ulama, Usul Sunnah, karya Imam Ahmad. Hampir semuanya poin-poin yang disebutkan berbicara tentang bahaya ahlul bid'ah. Mana itu bahaya Yahudi? Mana itu bahaya Nasara? Jelas-jelas mereka yang berbahaya terhadap umat ini juga. Tetapi bahaya ahlul bid'ah jauh lebih besar. Lah, ahlul bid'ah pun beragam. Ada ahlul bid'ah yang jelas-jelas menyatakan dirinya memang ahlul bid'ah. Menyatakan saya Syiah, saya Itsna Asyariyah, saya dari Tariqat Tijaniyah, saya dari Tariqat Naqsyabandiyah, saya dari kelompok fulan, dari kelompok-kelompok Khawarij, saya anggota ISIS, saya anggota Al-Qaeda, saya mendukung Usama bin Laden, saya ini dan itu. Terang-terangan. Yang seperti ini masih lebih ringan bahayanya terhadap ahli sunnah dan salafiyin dibandingkan mereka-mereka yang tidak mau mengaku dirinya sebagai Syiah tapi berkawan dengan Syiah. Tidak mau mengatakan dirinya sebagai Khawarij tapi berkawan dan memuji tokoh-tokoh Khawarij. Ketika ditanya siapa Anda? Saya salafi. Manhaji manhajus salaf. Ini lebih berbahaya. Menulis atau dalam ceramah-ceramahnya mengajak orang kepada berpegang teguh dengan manhaj salaf, tetapi pada prakteknya dia membuat kaidah-kaidah yang berseberangan dengan manhaj salaf itu sendiri. Pada prakteknya dia mengunggul-unggulkan tokoh-tokoh bid'ah, membela ahlul bid'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jenis yang seperti ini lebih berbahaya dibandingkan ahlul bid'ah al-wadihun. Ahlul bid'ah yang terang-terangan sebagai ahlul bid'ah. Semakin samar syubhat seseorang, semakin besar bahaya dia terhadap salafiyin dan ahli sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian penjelasan Syekh hafizahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Ajuri mulai menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan apa yang beliau letakkan dalam bab ini dan ucapan beliau setelah menyebutkan al-bab. Beliau menyatakan, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَذْكُرْ لَنَا ذَلِكَ لِنَحْذَرْ مَا تَقُولُهُ وَاللَّهُ الْمُوَفِقْ لَنَا إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ. Kalau ada yang bertanya, tolong sebutkan kepada kami dalil-dalil tersebut, dalil-dalil bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan al-jamaah dan melarang kita dari perpecahan, dan bahwasanya sumber terbesar perpecahan adalah al-hasad dan al-baghi. Qila lahu sa'udhkur min dhalika ma hadarani dhikruh mablagha ilmi alladhi allamani Allahu azza wa jal nasihatan li ikhwani min ahli al-Quran wa ahli al-hadith wa ahli al-fiqhi wa ghairihim min sa'iril muslimin wallahu al-muwaffiq lima qasadtu wal-mu'in alayhi insya'Allah. Kata beliau, maka aku akan menyebutkan dalil-dalil tersebut sebatas yang saya ingat dan sebatas ilmu yang saya miliki yang Allah ajarkan kepada diri saya sebagai bentuk nasihat untuk saudara-saudaraku dari kalangan ahlul Quran dan ahlul hadis dan ahlul fikih serta yang lainnya dari seluruh kaum muslimin, dan Allah adalah yang maha memberi taufik terhadap apa yang aku maksudkan, dan Allah adalah penolong atas itu atau untuk itu semuanya. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Baqarah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahida. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Allah mengatakan, dahulu manusia itu berada dalam satu kesatuan, satu agama. Faba'atsallahu an-nabiyyin, kemudian Allah utus kepada mereka para nabi yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada mereka, dan Allah turunkan kitab-kitab bersama para nabi tersebut. Diturunkan oleh Allah dengan kebenaran, liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, agar nabi tersebut menghukumi berbagai perselisihan yang terjadi di antara manusia tersebut dengan Alkitab yang Allah turunkan. Kemudian Allah melanjutkan, dan ini bentuk pendalilannya, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu Min ba'di ma ja'at humul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka berselisih kecuali dari kalangan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab setelah datangnya kepada mereka penjelasan-penjelasan, nasihat-nasihat, ilmu. Tetap saja mereka berselisih. Kenapa? Baghyan bainahum. Dikarenakan al-baghi, kezaliman yang mereka lakukan sebagian mereka terhadap sebagian lainnya. Ini sebagai bentuk atau salah satu dalil yang menjelaskan bahwa sebab perselisihan adalah al-baghi. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 253, Allah juga menyebutkan hal yang sama, bahwasanya perselisihan itu terjadi setelah datangnya ilmu kepada mereka. Di sini juga ditekankan oleh beliau bahwasanya perselisihan itu terjadi bukan karena tidak ada ilmu. Ilmu sudah ada. Ilmu sudah sampai. Sudah mereka pelajari. Sudah mereka dengar. Nasihat-nasihat juga sudah sampai. Peringatan-peringatan juga sudah sampai kepada mereka. Namun, ternyata mereka tetap berselisih, berpecah belah. Barakallahu fikum, setelah datangnya ilmu kepada mereka, tidak lain disebabkan oleh al-hasad wal-baghi. Nah. Kemudian, beliau menyebutkan dalil-dalil yang lainnya dalam beberapa surat yang lainnya, antara lain dalam surat Asy-Syura ayat 14, surat Yunus ayat ke-93. Jadi perselisihan tersebut menimpa mereka bukan sebelum datangnya ilmu, bukan sebelum datangnya teguran dan nasihat atau fatwa. Datang kepada mereka atau muncul perpecahan itu dan terjadi setelah datangnya ilmu. Yang mudah untuk kita baca dan kita hafal dari dalil-dalil ini adalah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-4. Allah mengatakan, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Dan tidaklah ahlul kitab itu berpecah belah kecuali setelah datangnya kepada mereka ilmu, kejelasan, al-haq, al-bayyinah. Kemudian beliau mengakhiri bab ini dengan penjelasannya, fahal yakunu minal bayan ashfa min hadha inda man aqala anillah wa tadabbara ma bihi hadzarahu maulahul karimu minal furqah. Apakah setelah penjelasan ini, kata beliau, dengan berbagai dalil yang telah disebutkan tadi, ada masih keterangan yang lebih jelas, lebih menyembuhkan dari penyakit perpecahan ini? Ada dalil yang masih lebih dari ini? Bagi orang yang berakal, bagi orang yang mau berpikir, mau bertadabbur tentang larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dan memperingatkan kita dengan keras untuk janganlah kita jatuh kepada perpecahan. Demikian penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau setelah itu memasuki pada bab yang kedua. Bab yang kedua adalah qauluhu, bab zikri amrin nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu biluzumil jama'ah wa tahzirihi iyahum al-furqah. Bab ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, hanya saja pada bab yang pertama titik tekan beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Pada bab yang kedua beliau mau menyebutkan dalil-dalil dari as-sunnah yang berisi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan al-jamaah yakni al-haq manhaj salafus salih dan tahzir beliau, larangan beliau dari berpecah belah. Banyak sekali dalil yang beliau sebutkan di sini, antara lain adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Antara lain adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a, kemudian Rasulullah membaca sebuah ayat Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Makna ayat ini, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaknya kalian semua mengikutinya, dan jangan kalian mengikuti as-subul sehingga kalian berpecah belah karenanya dalam jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa khatta khattan, kemudian Rasulullah membuat sebuah garis. Faqala hadza as-sirat, kemudian beliau mengatakan garis yang lurus ini dan panjang ini adalah as-sirat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mengikutinya. Tsumma khatta haulahu khututan, kemudian beliau membuat garis-garis kecil di samping garis yang lurus dan panjang itu tadi. Faqala wa hadhihi subul, dan inilah as-subul yang kita dilarang oleh Allah untuk mengikutinya. Fama minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, tidaklah sepada setiap jalan yang menyimpang ini tadi kecuali di sana ada syaitan yang menyeru atau mengajak kepada jalan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan tentunya dengan berbagai sanad. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa as-subul yang dimaksud dalam hadis ini, yang Allah Subhanahu wa taala melarang pada ayatnya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, hendaknya kalian mengikutinya dan jangan kalian mengikuti as-subul. Apa itu as-subul? Kalimat as-subul adalah jamak dari as-sabil. Jamak dari as-sabil. Apa yang dimaksud dengan as-subul dalam ayat ini? Yang dimaksud adalah al-bid'ah wal ahwa, yaitu berbagai bid'ah dan hawa nafsu. Berbagai bid'ah dan hawa nafsu. Nah, sementara as-sirat itu hanya satu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan as-sirat adalah Al-Quran was-sunnah, was-sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya satu, as-sirat. Sementara al-bid'ah itu banyak, beragam, berwarna-warni. Itu yang diistilahkan dengan as-subul. Mengikuti as-subul merupakan sebab at-tafarruq. Mengikuti as-subul adalah sebab at-tafarruq, sebab perpecahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'us subula fatafarraqa. Perhatikan adanya huruf fa pada kalimat tafarraqa. Makna dari ayat ini, jangan kalian mengikuti as-subul, yakni berbagai bid'ah, sehingga menyebabkan kalian berpecah belah. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya al-bid'ah dan al-ibtida' adalah sebab perpecahan di tengah umat. Sementara berpegang teguh dengan sunnah Berpegang teguh dengan manhajus as-salaf itu adalah sebab persatuan. Perhatikan baik-baik. Al-bid'ah dan ibtida' adalah sebab perpecahan. Oleh karena itu, ulama mentahdir umat dari bid'ah dan dari ibtida'. Bid'ah itu adalah amalan atau akidah yang baru, yang muhdats. Ibtida' adalah perbuatannya, mengada-ngada, memunculkan sesuatu yang baru, memunculkan akidah baru, memunculkan prinsip baru dan seterusnya. Ini namanya al-ibtida'. Ketahui bahwasanya al-bid'ah dan al-ibtida' sebab perpecahan umat. Oleh karena itu, ulama mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat dari al-bid'ah dan ahlul bid'ah. Tidak henti-hentinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis dan juga para sahabat mengingatkan atau memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena al-bid'ah dan ahlul bid'ah sebab perpecahan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang dituduh dan diposisikan sebagai pemecah belah umat adalah ahlul bid'ah yang mengada-ngadakan bid'ah, bukan yang mentahdir umat dari bid'ah, bukan yang mentahdir umat dari para pembuat-pembuat bid'ah. Justru para pentahdir umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah adalah pemersatu umat. Namun mereka tetap berselisih, tetap berpecah belah, tetap mempertahankan hawa nafsunya, kesombongannya, iri dengkinya, kezalimannya, ambisinya, walaupun umat berpecah belah, walaupun korbannya umat berpecah belah. Demikian barakallahu fikum ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, kemudian pada bab yang ketiga, beliau menyebutkan perpecahan yang sudah terjadi. Kalau tadi menyebutkan tentang larangan Allah dari perpecahan dan perintah Allah untuk bersatu di atas al-haq, kemudian menyebutkan dalil Al-Quran dan kemudian as-sunnah, sekarang ini pada bab yang ketiga, beliau al-imam al-ajurri rahimahullah menyebutkan tentang perpecahan yang sudah terjadi di tengah umat. Nah, judul bab ini adalah bab zikri iftiraqil umam fi dinihim wa ala kam taftariqu hadhil ummah. Bab yang menjelaskan tentang perpecahan umat-umat dalam urusan agama mereka dan umat ini, yakni umat Islam ini terpecah dalam berapa kelompok. Ini bab yang ketiga. Nah, sebelum kita melanjutkan bab yang ketiga ini, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam mukaddimah kitabnya ini, dalam mukaddimah kitab beliau, menyebutkan sebuah nasihat yang penting untuk kita ketahui. Dalam mukaddimah ini, beliau menyebutkan sebuah hadis yang berfungsi sebagai bagi kita sebagai pedoman ketika menghadapi problem bid'ah dan ahlul bid'ah serta perpecahan yang ada di tengah umat. Hadis yang beliau sebutkan ini datang dari beberapa sahabat, namun riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri adalah dari seorang tabi'i yang bernama Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udhri. Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udhri meriwayatkan hadis ini secara mursal. Namun hadis ini dijelaskan oleh Syekh Narabi datang dari beberapa sahabat lainnya, dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain dari sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, wa Abdullah bin Mas'ud, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Abu Umamah Al-Bahili, kemudian Ali bin Abi Talib. Hadis yang saya maksud yang disebutkan oleh muallif adalah yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bersanad hasan sebagaimana dihasankan oleh Syekh Rabi, dan juga hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahmilu hadzal ilma, akan membawa panji atau bendera ilmu ini, ilmu Islam ini, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah ini, min kulli khalafin uduluhu, pada setiap generasi para al-udul. Al-udul, orang-orang yang mengemban amanah, adil dalam keilmuannya, adil dalam sikap-sikapnya, adil dalam manhajnya, lurus dalam akidahnya, itu al-udul. Terus menerus pada setiap generasi, kata Nabi. Min kulli khalafin, pada setiap generasi akan membawa panji ilmu Islam ini. Benderanya, rayahnya akan dibawa dan diemban oleh al-udul. Bagaimana ciri-ciri, tanda-tanda al-udul? Ini penting untuk kita ketahui. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka para al-udul ini membersihkan dari ilmu Islam, ilmu akidah, ilmu iman, ilmu manhaj, ilmu dakwah, ilmu ibadah, membersihkan dari ilmu ini berbagai tahrif, berbagai penyelewengan makna, penyelewengan maksud dan tujuan yang dilakukan oleh ahlul bidah al-ghalin, yang dilakukan oleh ahlul bidah al-ghalin, yang mereka memutarbalikkan makna, mereka menyusupkan makna-makna batil dalam bentuk ucapan ataupun kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip atau amalan-amalan yang beda. Maka al-udul dari karangan ulama tersebut, pekerjaan mereka, tugas mereka adalah membersihkan dari ilmu agama ini berbagai kotoran tahrif tersebut. Wanti halal mubtilin, dan membersihkan dari ilmu agama ini tipu daya ahlul batil. Tipu daya ahlul batil, tipu daya al-makirin terhadap ilmu Islam, terhadap ilmu akidah, akidahnya umat, manhajnya umat, ilmu iman, imannya umat ini dibersihkan oleh mereka. Dengan cara apa membersihkannya? Menjelaskan kepada mereka al-haq dan membantah al-batil. Menjelaskan kepada umat perkara iman, perkara akidah, perkara manhaj, perkara dakwah secara terang, rinci dan jelas, dan membantah berbagai syubhat menampakkannya kepada umat syubhat ini adalah batil, dan bahwasanya syubhat ini di dalamnya mengandung berbagai kemungkaran, dijelaskan oleh umat, oleh para al-udul, para ulama al-udul, mereka yang akan membawa panji bendera ilmu Islam ini. Barakallahu fikum. Pada setiap masa, kata Rasulullah, pada setiap generasi, mereka selalu melakukan hal ini. Otomatis membersihkan, secara pasti upaya membersihkan ilmu agama dari tipu daya ahlul batil, tahrif atau penyelewengan makna, tafsir dan maksud daripada syariat Allah dalam berbagai bidang tadi, tentunya tidak bisa terwujud kecuali dengan membantah batil tersebut dan ahlul batil. Mengingatkan umat dari al-batil tersebut, dari bid'ah tersebut dan ahlul bid'ah, dari zaman ke zaman. Dan hal ini dipraktekkan oleh para ulama kita sebagaimana akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, yang akan kita pelajari dalam waktu singkat selama daurah 2 hari ini biiznillahi ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini yang beliau letakkan dalam muqaddimah kitabnya, seolah-olah beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya yang pertama, para ulama yang akan membela al-haq dan as-sunnah dan manhaj salaf ini akan terus muncul pada setiap generasi. Dan bahwasanya yang kedua, ciri-ciri mereka adalah membantah kebatilan dan ahlul batil. Ar-rudud ala al-bida'i wa ahlil bida'. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ulama yang mesti dan harus dijadikan rujukan oleh umat di setiap masa mereka hidup, terkhusus di masa-masa penuh dengan fitan, penuh dengan fitnah kesesatan, fitnah bid'ah, fitnah dalalah, adalah para al-udul, para ulama yang sifat-sifatnya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yang disebutkan oleh al-Imam Al-Ajurri dalam muqaddimahnya. Banyak para ulama di setiap masa, al-fuqaha yang menguasai fikih, menguasai hadis, menguasai tafsir, banyak. Tetapi al-udul yang membawa panji ilmu ini adalah ciri-ciri mereka, mereka membantah bid'ah dan ahlul bid'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati mereka dengan al-udul, adil dalam amanah mereka membina umat, tidak menzalimi umat, adil dalam keilmuannya karena ilmu mereka kokoh, tidak lemah. Ilmu mereka kuat, berdiri dengan tegak. Itu al-udul yang mesti kita kembalikan kepada mereka urusan umat ini. Kalau kita melihat peristiwa di masa Imam Ahmad rahimahullah, Ini salah satu faedah yang saya dapatkan dari Syekhina Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Di masa Imam Ahmad, ketika terjadi fitnah al-Jahmiyah yang nanti mungkin akan kita lalui sekumit peristiwa tentang itu dan bagaimana sikap ulama pada masa tersebut, di masa itu banyak para fuqaha, ahli fikih banyak yang menguasai ilmu fikih, usul fikih atau yang semakna dengannya, banyak sekali di masa tersebut. Tetapi yang tampil membela umat, membimbing umat, mentahzir umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah, sehingga umat terlindungi dari berbagai bid'ah yang membahayakan iman mereka, membahayakan keislaman mereka, terselamatkan dan terlindungi. Jumlahnya sedikit. Antara lain Al-Imam Ahmad di masa tersebut. Antara lain Al-Imam Ahmad kokoh tetap memegang teguh panji dan bendera ilmu sunnah. Sampai Al-Imam Ahmad diberi julukan Imamus Sunnah. Apa tidak ada yang lebih faqih dari Imam Ahmad pada waktu itu? Ada. Dari sisi ilmu fikih yang semisal dengan beliau rahimahullah ta'ala. Namun kelebihan yang ada pada beliau tidak dimiliki oleh kebanyakan yang ada pada waktu itu dari kalangan fuqaha. Sehingga para ulama pada waktu itu pun, para fuqaha pada masa itu pula, mereka mengembalikan jawaban terhadap fitnah yang terjadi, peristiwa yang menimpa mereka pada masa mereka hidup itu, kepada Imam Ahmad. Datang alim fulan menanyakan kepada Imam Ahmad, bagaimana tentang masalah ini? Nanti datang muhaddis fulan bertanya lagi kepada Imam Ahmad, bagaimana menyikapi fitnah yang sekarang sedang ada ini? Terus mereka silih berganti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di zaman kita bermunculan pula ulama yang semisal ini. Al-Imam Abdul Aziz bin Baz ada termasuk salah satu ulama yang getol dan serius mengingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Baik secara langsung melalui beliau, melalui lisan ataupun tulisannya, ataupun melalui permohonan beliau kepada beberapa ulama yang lain. Antara lain permohonan beliau kepada Syekh Rabi hafizahullah ta'ala untuk membantah beberapa ahlul bid'ah melalui surat, melalui telepon, melalui utusan. Al-Imam Abdul Aziz bin Baz tidak berhenti mentahzir umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Dalam pelajaran-pelajarannya, dalam majlis-majlis fatwanya, dalam tulisan-tulisan fatwanya, tidak berhenti. Kalau dikumpulkan tahzir-tahzir Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap ahlul bid'ah dengan berbagai bentuknya, bisa menjadi sebuah buku khusus. Fatwa-fatwa beliau yang berisi tahdir bisa menjadi sebuah buku khusus. Bimbingan-bimbingan manhaj beliau bisa menjadi sebuah buku khusus yang bisa dikaji oleh umat dalam pelajaran-pelajaran mereka. Begitu juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Membantah ahlul bid'ah dan ahlus syubuhat. Ribuan kaset rekaman suara pelajaran dan fatwa beliau sampai hari ini masih terjaga. Karya-karya beliau, baik itu karya fikihnya ataupun karya hadis, tidak luput dari ar-rudud, dari bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah. Bukan ahlul bid'ah yang dulu, ahlul bid'ah yang hidup di masa beliau. Untuk mengingatkan umat dari bahaya mereka. Jangan sampai umat mengira mereka itu adalah tempat rujukan umat dalam urusan agama mereka. Antum lihat kitab Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah. kitab hadis, beriwayat, berbicara tentang riwayat-riwayat hadis. Tapi beliau selalu menyempatkan untuk membantah ahlul bid'ah. Zaid al-Kautsari, kemudian al-Ghumari, naam, barakallahu fikum, dan yang lainnya, as-Saqaf, naam, dari kalangan ahlul bid'ah di masa ini. Buku-buku Syekh Al-Albani, kalau kita buka, kita pelajari, dan kita kumpulkan rudud beliau, kita bisa menyimpulkan bahwa Syekh Al-Albani meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk rudud, untuk bantahan terhadap ahlul bid'ah dan tahdzir umat dari ahlul bid'ah, waktu dan kesempatan yang banyak sekali. Itu yang secara tertulis. Belum lagi yang secara lisan, yang terekam. Membantah Khawarij, membantah Mu'tazilah, dan tokoh-tokohnya. Nah, kata sebagian pihak di zaman ini, ada yang mengatakan, kita ini jangan sibuk dengan rudud. Kita ini jangan sibuk hanya dengan membantah ahlul bid'ah saja. Kalau kita melihat ulama kita itu lebih menyibukkan dirinya dengan ilmu. Kalau kita lihat salaf juga demikian. Mereka lebih sibuk dengan ilmu daripada membantah ahlul bid'ah. Ucapan Syekh ini, Syekh Fulan ini tadi, ya, yang mungkin antum juga pernah mendengar ceramahnya dan menghadiri muhadharahnya, ketika disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah, dan kita bacakan transkrip ucapannya, beliau mengatakan, ini orang jahil tentang manhaj salaf. Sebelumnya beliau mengatakan, ini karena kita belum sebutkan siapa nama pengucapnya pada awalnya. Kemudian Syekh bertanya, siapa ini orang? Baru kita sebutkan Fulan. Syekh mengatakan, ini ucapan, saya yakin ini adalah ucapannya Ibrahim Ruhaili. Nah, kalau tidak, maka si pengucap ini mencuplik dari ucapan Ibrahim Ruhaili. Hati-hati ya ikhwan. Barakallahu fikum. Orang-orang seperti ini kita sering mendengar atau beberapa kali mendengar Syekhuna Rabi menyatakan ini orang-orang berbahaya seperti ini. Nah, dan sebagian anak-anak kita, sebagian teman-teman kita sekarang berada dalam didikan orang-orang ini. Hati-hati. Kalau kita lihat ulama kita di masa ini, Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, insyaallah beliau termasuk al-udul yang disebutkan dalam hadis ini, yang beliau tidak henti-hentinya mentahdir ahlul bid'ah di majlis-majlisnya, di durus secara lisan dan juga dalam tulisan-tulisannya. Tidak jarang dalam majlis taklim beliau, beliau mentahzir ahlul bid'ah yang ada di zaman ini. Safar al-Hawali, Salman al-Auda, Abdul Majid al-Zindani, Abdul Majid al-Raimi dari kalangan Khawarij di negeri Yaman. Barakallahu fikum. Membata Yusuf al-Qaradawi, Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Abdul Rahim al-Tahan, Abdul Rahman Abdul Khalik, Ihya al-Turas, di durus pelajaran-pelajaran beliau. Berulang kali beliau mentahzir ahlul bid'ah di hadapan murid-muridnya. Dengan itu sifat-sifat al-udul sudah ada pada beliau. Maka Imam Al-Ajurri meletakkan hadis ini pada muqaddimah kitabnya, ingin menegaskan bahwasanya ini adalah sifat mulia dan ini adalah sifat ulama rujukan umat. Sayang, metode Syekh Muqbil rahimahullah sudah banyak dilupakan oleh yang mengatakan sebagai murid-muridnya. Sudah banyak dilupakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekelumit sebagai mukaddimah yang insyaallah dalam kajian-kajian berikutnya akan kita jelaskan biiznillahi ta'ala. Termasuk al-udul insyaallah di masa ini adalah Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah yang sudah meninggal dunia di Madinah dahulu, dan yang masih hidup di zaman ini termasuk al-udul insyaallah yang membawa panji ilmu dan bendera ilmu sunnah ini adalah salah seorang ulama yang dipersaksikan oleh al-allamah al-mujaddid المحدث محمد ناصر الدين الألباني يأتي شيخنا ووالدنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله بمنا الشيخ العلامة الإمام الألباني منعتكا إن الشيخ ربيع أو حامل راية الجرح والتعديل بحق في هذا العصر هو الدكتور ربيع بن هادي المدخلي pembawa panji bendera ilmu jarh wa ta'dil yang membantahi ahlul bid'ah pada masa ini dengan benar adalah Dr. Rabi' bin Hadil Madkhali. Yang mempersaksikan ini bukan cuma ulama fikih, bukan sekedar seorang alim hadis, tetapi beliau juga pakar dalam membantah ahlul bid'ah dan mentahzir umat dari bahaya ahlul bid'ah. Kalau antum ingin coba, lihat buku-buku Syekh Al-Albani. Saya berharap ada salah satu ikhwan, salah satu asatidah yang bisa mengambil dari buku-buku Syekh Al-Albani secara tersendiri rudud beliau, bantahan-bantahan beliau terhadap ahlul batil. Akan terbentuk mujalladat berjilid-jilid. Akan terbentuk berjilid-jilid. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Belum lagi yang beliau ucapkan dalam rekaman-rekaman suara beliau yang lebih dari 1000 kaset ceramah beliau. Lebih. Nah, mempersaksikan bahwa Al-Syeikh Al-Allama Rabi bin Hadi adalah pembawa panji Al-Jarh wa Ta'dil dengan sebenar-benarnya di masa ini. Maka sebaiknya orang yang hidup di masa ini menghargai beliau, mengembalikan urusan umat ini kepada beliau, terkhusus perkara-perkara fitan yang terjadi. Jangan mendahului beliau. Jangan merasa mampu seperti beliau mampu, apalagi merasa lebih dari beliau. Kita tidak pernah mengatakan bahwa masyayikh kita itu maksumun, terlepas dari salah, tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan para ulama sebagai tempat rujukan umat. Rasulullah memberi nama, menjuluki mereka-mereka yang membantah ahlul batil dan syubhat-syubhat ahlul batil sebagai al-udul. Merekalah al-akabir, para ulama kibar yang Rasulullah mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah bagi umat ini, bagi akidah umat, iman umat, manhaj umat, dan seterusnya bersama dengan para ulama kibar di tengah-tengah umat ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, saya tekankan masalah ini karena memang al-imam al-ajurri rahimahullah menekankan permasalahan ini di mukaddimahnya dan di bab-bab berikutnya sampai nanti akan mengakhiri bab-bab kitab ini dalam juz yang terakhir juga permasalahan yang sekarang saya singgung ini. Nah, barakallahu li wa lakum. Ini kajian kita bagian pertama. Insyaallah kita lanjutkan bagian kedua sore nanti biiznillahi taala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.